أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas taufik dan limpahan rahmatnya sehingga kita sampai dengan sore hari ini yang di akhir daripada bulan Muharram kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah talabul ilmi syar'i. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus memahami, mempelajari, memahami dan menghafalkan tentang ilmu agama kita dan dengan terus pula mengamalkan apa yang telah sampai pada kita dan terus berusaha mendakwahkan dengan penuh kesabaran. Karena dengan empat sifat itulah seorang akan terlepas dari kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di malam hari ini kita mendengarkan sebelum melanjutkan pelajaran kita hadis yang telah dihafal oleh para abna anak, anak-anak kita dari sebagian hadis dalam kitab Bulughul Maram. Maka siapa yang telah menghafal hadis falyaqra. Tafadhal, yang menghafal berdiri membaca hadis yang kemarin. Siapa yang hafal? Tafadhal. Ya. Barakallahu fikum. Hadis-hadis umdah pokok dalam pembahasan salat. Hadis sallu kama raaitumuni usolli an Abi Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini umdah pokok dalam pembahasan salat. Demikian pula hadis Imran ibn Husain, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jamb. Hadis ini juga pokok dalam pembahasan mengenai rukhsah dikala tidak mampu melakukan rukun berdiri dalam salat. Naam barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita sementara membaca satu kitab dulu, yakni meneruskan Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fiddin. Maka kita masuk pada poin yang ke-117 atau mengulang sedikit. Poin 117. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala Kitabus Shalah Rakam 117 Warwatib al-muakkadah at-tabi'ah lil maktubat 10. Dan rawatib salat sunnah rawatib yang ditekankan at-tabi'ah yang mengiringi salat-salat fardu ada 10 rakaat. 6. Salat rawatib salat yang barakallahu fikum diterangkan mengiringi sholat-sholat maktubah ini ada 10 rokaat. Disebutkan dalam hadis wahiyal madhkura fi hadis Ibni Umar, yaitu yang disebutkan dalam hadis Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat-salatnya. Maka beliau merinci bahwasanya rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'daha, dua rakaat sebelum duhur dan dua rakaat setelahnya, berarti empat. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dua rakaat setelah maghrib beliau lakukan di rumahnya, karena salat sunnah yang afdol dilakukan di rumah. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan dua rakaat setelah isya juga di rumahnya. Wa rakaataini qoblal fajri muttafaqun alaih, dan dua rakaat sebelum fajar. Maka seluruhnya kata kita jumlah adalah 10 rakaat yang mengiringi salat-salat fardu. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan kita sekarang berarti masuk dalam pembahasan mengenai salatu tatawwu', salat-salat sunnah, di mana datang dalam syariat ini salat ada yang fardu yang itu harus dilakukan dan merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Apa itu salat fardu 5 waktu? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau menerangkan ba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman dan mengatakan di dalamnya, fa innaka ta'ti qauman ahlal kitab, maka sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa fi riwayatin an yuwahhidullah. Maka jadikanlah pertama kali yang kau tegakkan dakwah atas mereka adalah supaya mereka menjadikan syahadat, menegakkan syahadat la ilaha illallah dan anna muhammadar rasulullah. Dalam riwayat, supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in ata'u kalidhalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal yang demikian, fa'alimhum, maka tak beritahukanlah pada mereka, annallah haftaradha alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa laylah, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka dalam sehari semalam salat 5 waktu. Inilah salat fardu, 5 waktu. Selain itu, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah wajib ataukah sunnah. Ataukah wajib ataukah sunnah? Karena datang dalam hadis Thalhah ibnu Ubaidillah, yang beliau bertanya dalam hadis Al-Arabi, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Maka beliau mengatakan salat 5 waktu sehari semalam. Maka bertanyalah Arabi tersebut, hal alayya ghairuha, apakah bagi wajib atasku selain itu? Beliau mengatakan la illa antatawwa, tidak kecuali kalau engkau mau ibadah tatawwu, yakni ibadah sunnah. Sehingga yang lainnya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang rajih adalah fard wajib dan yang rajih adalah sunnah. Dalam pembahasan kita kali ini mengenai sholat-sholat sunnah. Ada berapa sholat sunnah di dalam Islam atau di dalam agama ini? Maka barakallahu fikum, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, yakni nama-nama sholat sunnah. Sholat sunnah disebut pula oleh para ulama yaitu sholatun nafilah, sholat nafilah, sholat tambahan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, wa minal layli fatahajjad nafilatallak, maka di malam hari hendaklah engkau bertahajud, sungguh-sungguh melakukan ibadah sebagai nafilah talak, yakni adalah sebagai bentuk nafilah yakni ibadah tambahan bagimu. Dan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang, yang Rasulullah bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang dia itu apa? Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, penolong-penolong Allah, para duat ilallah, para ahli sunnah wal jamaah, dia musuhi. Faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku kumandangkan padanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melakukan ibadah yang wajib. Jadi yang wajib lebih utama daripada yang sunnah karena lebih lo cintai. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Syahidnya di sini dengan nawafil. Dan tidaklah seorang hambaku yang terus berupaya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil, ibadah-ibadah tambahan yang bukan sunnah, hingga akhirnya Allah mencintainya. Naam. Sehingga di sini menunjukkan ahlus sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah tentunya tidak meninggalkan yang wajib, adalah orang yang bisa atau dengan tersebut mendatangkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ahlus sunnah orang yang dicintai Allah. Jangan sampai cintanya Allah dirusak dengan sebab kita tidak lurus, tidak bertahan di dalam menjaga kenikmatan sebagai ahlus sunnah. Yang kedua, nama sholat sunnah adalah sholat tatawwu', yaitu sholat tatawwu', yang maknanya sholat yang ya tidak ada mengharapkan imbalan tambahan apa-apa. Tatawwu', tabarru', artinya tatawwu', demikian tabarru'. Nah, kenapa di sini berdasarkan hadis Thalhah ibnu Ubaidillah yang telah disebutkan sebelumnya, illa an tatawwu'a. Nah, kecuali kalau engkau mau tatawwu'. Yang ketiga disebut sholat sunnah. Kenapa? Karena ini dunal wajib, bukan wajib sholatnya. Nah, disebut sholat sunnah. Nah, min qasimil wajib, yaitu dari jenis amalan pembagian dari kategori wajib, sunnah, dan juga yang lainnya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini diantara nama-nama sholat tersebut. Diistilahkan pula kadang mustahabbah, sholat yang mustahabbah dicintai, atau mandubah yang ditekankan, dianjurkan. Nah, maka ini semua nama-nama sholat sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dalam pembahasan ini bercabang adalah anwa'u atau aqsamu sholati tatawwu', macam-macam sholat tatawwu' secara global. Sholat sunnah secara global dibagi menjadi dua. Nah, sholat sunnah secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat zawatul awqat, sholat yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Dengan waktu, semisal na'am barakallahu fikum, yaitu ini adalah wa matusamma binawafili al-muqayyadah, yang disebut dengan nafilah yang terikat, seperti sholat rawatib karena dikaitkan dengan waktu-waktu sholat fardu. Na'am, ini demikian seperti sholat witir karena dilakukannya di malam hari, seperti sholat duha karena dilakukannya di waktu duha. Nah, ini adalah sholat yang dawatil awqat. Nah, yang kedua disebut sholat zawatil asbab, sholat yang dikaitkan karena sebab. Karena sebab, Naam. Karena sebab seperti apa? Seperti salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Ya, karena dia masuk masjid, maka dia salat. Salatul wudu liman i'tadaha. Naam. Salat wudu bagi siapa yang memang membiasakannya. Naam. Kemudian salat yang lainnya seperti barakallahu fikum, sebagian memasukkan salatul kusuf, salat kusuf, salat gerhana, karena sebabnya melihat adanya gerhana. Naam. Maka salat-salat seperti ini kapan didapatkan adanya sebab, maka boleh ditegakkan. Naam. Boleh ditegakkan. Naam. Ini diantaranya salat-salat yang dawatil asbab. Apa yang membedakan? Sebagian ulama menerangkan adalah dikala waktu karohah, waktu-waktu yang dibenci untuk sholat, maka di sana sholat-sholat dawatil asbab itu tidak terkait dengannya. Nah, sehingga para ulama ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ba'dal asri hatta taghruba, wala salata ba'dal subah ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu, wala ba'dal asri hatta taghruba. Tidak ada salat setelah subuh sehingga matahari terbit, dan tidak ada salat setelah asar sampai dengan matahari terbenam. Salat apa itu? Salat dawatil awqat. Salat apa? Dawatil awqat, yaitu salat-salat rawatib. Adapun sholat tahiyatul masjid, adapun sholat istikharah, maka ini boleh dilakukan. Kenapa? Karena zawatil asbab, karena kaitannya sebab. Nah, sholat tawaf, sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Nah, tadi maka ini boleh dilakukan. Demikian difahami sampai sini. Nah, ini sholat ditinjau dari macamnya ada dua, zawatil asbab dan zawatil awqat. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya mengenai sholat-sholat tatawwu. Naam. Diterangkan para ulama berarti macamnya ada dua. Nah, sekarang di sini diterangkan sholat rawatib. Ya, sholat rawatib ini termasuk sholat dawatil awqat. Naam. Maka di sana diterangkan di antara macam-macam sholat sunnah tadi, sholat rawatib, sholat witir, sholat duha, kemudian juga sholat istikharah, kemudian sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Naam. Itu sholat-sholat sunnah. Naam. Maka diterangkan para ulama, qala wa anwa'ul awwal muta'addidatun ba'duha akidun min ba'd. Dan macam yang pertama, yaitu yang dawatul awqat, ini sangat banyak macamnya. Sebagian lebih sangat dianjurkan daripada sebagian yang lain. Sebagian lebih sangat dianjurkan daripada sebagian yang lainnya. Sebagian memandang yaitu bahwasanya yang akid dalam sholat sunnah tersebut adalah sholatul witir, sholat witir. Jadi sholat witir, sholat sunnah yang sangat ditekankan. Nah, ini antum para tulabul ilmi sangat-sangat ditekankan melakukan sholat sunnah apa? Witir. Loh, tapi kan rawatib. Ya, namun sebagian ulama memandang sholat witir lebih sangat ditekankan. Bahkan Al-Imamu Ahmadur Rahimahullah memandang wajibnya sholat witir, dan beliau termasuk kencang dalam hal ini. Beliau mengatakan, man taraka witra lam tukbal syahadatuh. Orang yang meninggalkan witir tidak diterima syahadat persaksiannya. Nah, kenapa? Karena memandang itu witir. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan kepada Abu Hurairah, yaitu kata Abu Hurairah, ausani khalili, telah mewasiatkan padaku Khalili. Siapa Khalili? Khalili ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam bahasa Arab itu derajat mahabbah, derajat cinta itu bertingkat-tingkat, ada 9. Yang paling tingginya adalah khullah, yaitu khalil nantinya. Khullah ini derajat cinta yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya diantaranya habib. Habib itu derajat cinta namun nomor sekian. Nah, ada sekedar mahabbah, ada sekedar ini, ada nanti tengahnya habib, kemudian yang paling tingginya khullah. Dan para sahabat kalau memanggil Rasulullah dengan khalili. Nah, ini demikian, yaitu khalili, orang yang saya cintai, kekasihku, dengan kata khullah. Nah, memilih lafaz khullah yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalilnya 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, maka ini adalah derajat khullah. Maka para sahabat mengatakan ausani khalili, khalilku, kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku. Apa yang namanya wasiat? Coba jangan cerita ya anak-anak yang di pojokan ini, jangan cerita. Nah, siapa? Antum yang noleh, siapa? Abdullah apa siapa namanya? Nah, Tayyib, jangan cerita, perhatikan pelajaran, dicatat. Nah, Tayyib barakallahu fikum. Salat yang paling ditekankan adalah salat witir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya an utiro qabla an tanam, untuk aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Nah, ini menjadi wasiat. Yang namanya wasiat adalah pesan yang sangat dianjur, sangat ditekankan. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, dipandang oleh sebagian para ulama salat witir itu adalah wajib. Nah, kapan dilakukan salat witir? Waktunya adalah setelah salat isya sampai dengan terbit fajar shadiq. Ini demikian. Nah, salat witir. Nah, barakallahu fikum, yaitu setelah salat isya sampai dengan sebelum terbit fajar shadiq, yaitu sebelum azan pertama, azan kedua, sebelum azan kedua. Sehingga dari sini Imam Ahmad adalah beliau apa namanya kencang dalam bab ini, memandang bahwasannya salat witir ini adalah salat yang sangat ditekankan, bahkan beliau pandang sebagai kewajiban yang sangat. Bagaimana? Yaitu aturan-aturan salat witir nanti akan datang pembahasan pada poin 128. Nah, di sini beliau al-Imam Sa'di rahimahullah mengurutkan salat rawatib terlebih dahulu dikarenakan ini mengiringi pembahasan salat fardu. Nah, qala rahimahullah taala, maka mana salat rawatib yang kedua? Diterangkan para ulama yang sangat ditekankan adalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Nah, karena ini mengiringi sholat fardu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai menganjurkan dengan anjuran yang sangat kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Wa ma min abdi muslim, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai ashrata raka'atan illa banallahu lahu baitan fi au illa bunya lahu baitun fil jannah." Naam. Beliau menyatakan bahwasanya tidaklah seorang hamba yang muslim, seorang hamba muslim yusalli lillah, yang dia salat ikhlas karena Allah taala, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, sintai ashrata 12 rakaat. 12 rakaat. Ya, dia salat 12 rakaat, dia jaga. Illa banallahu lahu baitan au buniya lahu baitun fil jannah. Kecuali Allah akan bangunkan dia atau dia akan dibangunkan satu rumah di surga. Ini keutamaan salat rawatib. Yang 12 rakaat dijanjikan untuk masuk ke dalam jannah. Untuk tentunya dibangunkan rumah di surga, bukan sekedar masuk, bahkan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Naam. Apa itu yang 11 rakaat? Hadis ini diriwayatkan barakallahu fik oleh Al-Imam Muslim di nomor hadis 728 dari hadis Ummi Habibah. Naam. Dari hadis Ummi Habibah radhiyallahu anha. Maka dirinci dalam riwayat tersebut adalah barakallahu fikum ini, yang mana rinciannya ini dalam riwayat lainnya, yaitu riwayat Tirmidzi di nomor hadis 415. Dirinci di sana arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla shalatil fajar, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Naam. Ini barakallahu fikum. Dan 2 rakaat setelah fajar ini barakallahu fikum adalah yang paling sangat ditekankan. Naam. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. 4 rakaat sebelum zuhur. Ini masya Allah, coba tulah bulilem. Naam, sudah tinggalnya di masjid akan cepat ya. Kita berusaha kadang sholat di rumah, datang ke sini masbuk. Naam. Nah ini kalau antum cepat di sini memungkinkan. Naam. Nah ini. Kemudian yang kedua, setelah 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Dalam hadis riwayat 6 Abdullah bin Umar dilakukannya di rumah. Nah ini gimana kita taklim? Ya kita di masjid. Naam. Kalau enggak taklim boleh di rumah. Maksudnya selain maghrib ya, selain maghrib, selainnya ini di rumah. Naam. Nanti setelah isya dan juga 2 rakaat setelah fajar. Sebagaimana faedah dahulu ketika kita belajar di hadapan Fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala, beliau ketika itu mengajarkan naam setelah salat pada zuhur itu langsung pelajaran. Naam. Langsung pelajaran, salam langsung pelajaran. Kemudian kok selalu seperti ini kita nanya? Kalau maghrib salat sunnah di masjid. Isya beliau sudah pulang. Naam. Kita tanya Syekh, kenapa antum bersegera untuk dars ya? Apa faedah yang didapatkan? Karena kita menginginkan sholat sunnah, bagaimana sih? Kata beliau, kami menginginkan sholat di rumah. Ya, antum sholatnya nanti ba'da dars. Nah, demikian. Karena beliau memandang sholat sunnah di rumah ini lebih afdol. Nah, jadi, wallahu a'lam bishawab, itu yang dijawab oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kembali dalam bab ini, berarti kenapa beliau melakukan di rumah? Karena pada asalnya sholat sunnah yang afdol dilakukan di rumah. Nah, namun tidak mengapa di masjid. Bagaimana kalau seandainya ini sebagai mimbabi ta'lim, supaya dicontoh oleh orang lain yang belum mengetahui, maka itu juga boleh. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, beliau melakukannya dan mengatakan innama fa'altu hadza litatammu bi wa lita'lamu salati. Tidak lain kaku melakukan ini supaya engkau lita'lamu, yaitu litatammu bi, supaya kalian makmum mengikuti aku dan supaya kalian mengetahui salatku. Yani tidak mengapa dalam rangka untuk mencontohi. Namun jangan riya. Riya ingin dilihat orang lain. Beda ya. Ingin mendidik, ingin mencontohi, ingin dilihat. Yang bahaya ingin dilihat orang lain supaya dipuji. Naam, supaya dipuji. Ini tabarakallahu fikum. Naam. Namun kalau tadi saya sholat dalam rangka mencontohi di masjid, boleh untuk kos di ta'lim. Naam. Terus saya sholat di rumah karena mencari yang afdol, boleh. Namun kalau saya ta'lim seperti ini, ya tentunya akan ketinggalan. Naam. Dalam mukaddimah ataupun juga pelajaran pertamanya. Naam. Tinggal disesuaikan dengan kondisi. Barakallahu fikum. Dari 4 atau dari 12 atau 10 rokat ini, yang paling sangat ditekankan adalah sholat rokataini qoblal fajri, dua rokaat sebelum fajar. Nah, dari sini kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yada'a, beliau tidak pernah meninggalkannya. La yata'ahadu ta'ahudan, tidaklah menjaganya dengan penjagaan yang sangat kecuali dua rakaat sebelum fajar. Faqala rakaatani ba'dal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, dan beliau mengatakan dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, pahala yang banyak. Salat rakaat, dua rakaat sebelum subuh, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini tentunya menuntut kita untuk bangun sebelum azan subuh. Nah, terutama para thullabul ilm, ini sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat ditekankan dari beberapa sisi. Pertama, antum adalah orang-orang yang tidak memiliki beban keluarga. Nah, berbeda mereka yang memiliki beban keluarga, barangkali berjaga karena menunggu anak sakit, barangkali mereka terganggu istirahatnya dengan kondisi anaknya yang tidak tenang. Nah, demikian, atau mungkin telah terlalu capek dengan kegiatan yang sifatnya pas ketika itu banyak dan seterusnya, karena harus kewajiban yang harus. Nah, seterusnya. Nah, kalau thullabul ilm sudah di pondok, nah, bangun pagi, dibangunkan, terlebih sholat witir. Nah, sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur. Mana yang lebih afdol? Secara asal sepertiga malam terakhir itu yang paling afdol. Nah, namun kalau memang dia tidak mampu, para ulama menjamak riwayat-riwayat yang ada, adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaksanakannya sebelum tidur. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun Umar bin Khattab dan yang lainnya melakukannya di setelah tidur, yaitu di pertengahan malam terakhir. Nah, kenapa demikian para ulama? Kalau memang keadaan Abu Hurairah, karena beliau satu orang yang memang apa namanya, beliau penghafal, menghafal dan tidurnya itu larut, sehingga beliau sebelum tidur, karena tidurnya lah larut, artinya sudah malam yang jauh. Nah, bukan karena apa sekarang, oh antum dalihnya saya mau tidur malam, Abu Hurairah tidurnya malam, namun bangunnya subuhnya ketinggalan. Ya, gimana? Tidak mengapa, antum boleh kalau mau tidur sampai malam boleh, namun kalau subuhnya tidak ketinggalan, witirnya tidak ketinggalan, paginya juga tidak tidur dan seterusnya. Karena ada orang yang memang bagi dia cukup tidur hanya 4 jam. Lebih dari itu penyakit. Nah, kalau antum jenisnya seperti ini ya tidak mengapa, ya. Dia kalau tidur lebih dari 4 jam, aduh, malah badannya sakit, pusing dan sebagainya. Ada orang yang jenisnya demikian. Sehingga tidurnya cukup jam 12 sampai jam 4. Ya. Cukup dia, ya. Kalau lebih dari itu penyakit. Lah kalau antum tidurnya nambah jam 11, bangunnya jam, oh, standar 8 jam Ustaz, 11, 12, 1, 2, 3, 7. Nah, bangun dari itu sudah masih. Sudah ya. Nah, ini berarti ya. Oh, kalau gitu enggak. Jadi kenapa ini? Untuk nyaur nanti di waktu setelah subuhnya disaur lagi. Nah, itu tadi. Lah, pandai-pandailah antum melihat diri antum. Sehingga 6 kadangkala di ma'had diatur dengan aturan standar. Aturan standar. Berapa istirahat katanya standar 8 jam. Berarti kalau begitu jam berapa, coba antum hitung ya. Jam 10 atau jam 9, setengah 10 sudah tidur. Jam 4 bangun. Berarti berapa jam? 6 jam setengah ya. Kurang berapa? 1 setengah jam. Ya apa tidak? Ya. Jam siang diganti. Ya, jam siang diganti. Jam setengah 2 tidur, jam 3 bangun. Cukup enggak 8 jam? Sah. Duhanya Ustaz ngantuk, ya jangan tidur duhanya, antum belajar, ya. Oh, berarti sudah diatur. Nah, kalau antum melanggar ini akhirnya keluar standar. Ya, ini standar umum ya, standar umum. Barakallahu fikum ya. Nah, ini barakallahu fikum. Oh, kenapa diatur demikian? Ya karena tadi menjaga semuanya. Lah yang muayyan bagaimana? Yang muayyan kalau mempengaruhi yang lain ya jangan melanggar. Nah, lah ini tadi maksudnya ya. Jadi oh ini bagaimana ini? Nah, kalau kita kurangi sekarang. Kepengin bangun jam 3 Ustaz, ya sudah, tidurnya jam 9. Ya, biar standar ya. Karena kalau 6 jam insya Allah cukup ya untuk menahan mata kantuk. Namun kalau 4 jam rata-rata masih ngantuk ya. Dirasakan enggak anak-anak? Ya, kalau antum tidurnya kewengen, bangun subuhnya berat enggak? Ya, kalau subuh masih ngantuk enggak? Nah, berarti kalau antum pandai ya tidur yang lebih awal ya. Alasan apapun sudah. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, man taraka witron lam tuqbal syahadatuh. Kata Imam Ahmad ya, orang yang meninggalkan witir bisa tidak diterima persaksiannya. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Nah, sehingga kita berusaha menjaga witir walaupun satu rakaat. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan datang pembahasan witir. Nah, di sini ya tadi antum oh demikian, ini maksudnya pondok demikian yaitu tadi supaya menjaga diri kita. Termasuk yang tidak di pondok, pandai-pandailah menjaga waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan yaitu bahwasanya beliau karihas salat, tentang salat Isya, yakni karihan naum, yakrahu naum qablaha wa yakrahul haditsa ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum Isya dan membenci berbicara yang sifatnya tidak ada faedahnya itu setelahnya. Paham? Kalau memang harus berbicara tentang masrat muslimin, musyawarah yang harus ternyata tidak bisa dilakukan kecuali ba'da Isya, itu dilakukan. Naam. Kalau belajar ini oh harus malam, ya sudah dibatasi. Antum melihat kondisi, ambillah standar umum. Standar umum yang kita katakan tadi, istirahat satu hari satu malam standarnya berapa? 8 jam ya. Kalau secara umum ya sudah obati tadi sudah dibagi. Dibagi makannya ada istirahat malam, ada istirahat siang. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lainnya, dari sisi dalil, Allah Ta'ala menyatakan bahwasannya wal-laylu waja'alna layla libasa, kami jadikan malam hari untuk libasa, pakaian maksudnya tidur, waja'alna naharo ma'asha, dan siangnya untuk kehidupan. Nah, Allah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sebagian ulama mengatakan mutakalam fi, berbicara namun dijadikan musistihsan bagi sebagiannya, yaitu kil fa inna syaitana la taqil. Kailulah lah engkau karena syaitan tidak kailulah. Nah, kailulah secara asal sebelum zuhur. Kalau mau ditinjau secara bahasa di sana ada kailulah, ada hailulah ya. Itu kalau secara bahasa ada kailulah, ada hailulah, ada apalagi ada empat. Kita terlupakan ini. Dulu faedah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Syamri, ini beliau menyatakan dibagi empat waktu itu. Qailulah sebelum zuhur, hailulah setelah zuhur, kemudian yang setelah asar apa lupa. Nah, ini nanya ada bahasa Arab itu kaya. Nah, ini qailulah, namun tidak mengapa kita lakukan setelah zuhur. Tidurlah siang qailulah lah, karena syaitan tidak qailulah. Naam, syaitan tidak qailulah. Nah, ini tadi. Naam, karena ini waktu aurat. Waktu aurat. Naam, yang kita kalau masuk ke rumah orang harus minta izin. Naam, waktu aurat. Naam. Sehingga oh demikian faedah kenapa kok di pondok demikianlah, itu ilmunya bagi antum. Naam. Tidak kira wah ini aturan. Aturan ya. Rasanya aturan. Aturan kalau di pondok berusaha disesuaikan dengan aturan syar'i. Aturan syar'i. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali pada permasalahan. Sehingga dari sini kita mengetahui aqidu salat rawatib adalah salat rawatib yang paling sangat ditekankan adalah salat apa? Salat fajar. Salat sebelum dua rakaat sebelum fajar. Berarti menuntut kita untuk apa? Bangun pagi. Nah, bagi mereka yang menginginkan untuk di apa namanya, bangunkan rumah di surga. Nah, jagalah 12 rakaat ini, termasuk diantaranya yang paling ditekankan adalah apa? Adalah 2 rakaat sebelum fajar. Nah, 2 rakaat sebelum fajar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaganya. Nah, ini wallahu a'lamu bishawab. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita telah selesai secara singkat dari pembahasan sholat rawatib. Nah, adapun sholat-sholat sunnah yang lainnya ini juga ditekankan, namun tidak seperti derajatnya seperti 2 rakaat sebelum fajar. Ini barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini ini pelajaran kita, dan ada beberapa kalimat insyaallah kita sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Isya jam berapa? Ada Nisa berapa menit lagi? Hah? Sudah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita selesai dari majelis ini, ada beberapa hal penting yang mungkin perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan dan tambahan nikmat di mana pelajaran di pondok ini sudah dilaksanakan secara normal sampai dengan jam 1 kepulangan untuk yang santri laju. Sehingga dari sini beberapa hal menjadi amalan yang harapannya bisa dipahami dan ditanggung bersama. Karena secara asal dakwah ini adalah amalan jama'i, bukan amalan fardi. Dakwah amalan jama'i, amalan yang melibatkan seluruh orang yang mau dalam dakwah. Apakah da'inya orang yang menyerunya, ataukah mad'unya orang yang diseru, nah, ataukah mustajibnya orang yang menyambutnya. Nah, ini semuanya mereka punya bagian dalam dakwah ini. Nah, di antara hal yang perlu kita kepikirkan bersama, yang pertama adalah tentang ketertiban di masjid, terutama di kala sholat duhur yang anak-anak kita itu bertambah. Nah, tentunya di sini hendaklah anak-anak yang atau para aba, pokoknya semuanya yang dewasa, lebih bisa menempatkan diri. Tidak harus selalu apa namanya diminta oleh imam,